Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin, salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majlis kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dengan niat semoga Allah dengan berkat membaca surat Al-Fatihah ini menerima amal kita belajar mengajar, membukakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, menjadikan berkah dari majlis ini tersampaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, dan khususnya semoga Imam Nawawi dan guru-guru kita, keluarga kita yang telah tiada, mendapatkan keberkahan dari majlis ini dan dari suratul Fatihah yang kita baca, sehingga kedudukannya di sisi Allah semakin bertambah mulia, dan semoga kelak kita semua diberi husnul khatimah setelah panjang usia dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan dan kebahagiaan. Ala hadiniyah al-Fatihah. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita semakin sehat dan yang sakit mendapatkan kesembuhan dari segala macam penyakit yang dideritanya, zahiran wa batina. Pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada masalah tadbir atau mengatur, ya, pengaturan. Dan ini merupakan kalimat yang menjadi mukaddimah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah 2 bulan lagi kita akan masuk hadis yang pertama. 2 bulan lagi, jadi masuk hadis Arba'in Nawawiyahnya itu nanti insyaallah 2 bulan lagi. Sementara kita lagi belajar mukaddimah. Karena inti daripada ilmu itu di kata pengantarnya atau mukaddimahnya. Seperti Al-Qur'an, di Al-Qur'an itu intinya ada di mukaddimahnya Al-Qur'an. Yang bagian depannya, bagian depan Al-Quran adalah suratul Fatihah. Makanya dikatakan seluruh isi Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Seluruh isi dari Arba'in An-Nawawiyah ya ada di mukaddimah ini. Mukaddimah ini sebetulnya kunci untuk membuka rahasia-rahasia ilmu yang ada di dalam kumpulan-kumpulan hadis yang disampaikan atau dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada kalimat syukur beliau, mensyukuri Allah yang merupakan ba'itsir rusuli shalawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'iddin bidalailil qat'iyah wa wadhihatil barahin ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al mazid min fadlihi wa karamih. Ba'itsir rusul, ya, Allah yang mengutus para rasul. Ada rasul, ada nabi. Kita mengenal ada nabi, ada rasul. Setiap rasul itu pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Bedanya apa rasul dengan nabi? Kalau rasul itu mendapatkan wahyu dan diberi kewajiban. Ya, diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkannya kepada umat manusia. Dan rasul-rasul yang ada itu selain Nabi Muhammad SAW, kewajiban tablighnya menyampaikannya hanya untuk kaumnya sendiri. Ya, hanya untuk kaumnya sendiri. Hanya Nabi Muhammad SAW yang diutus itu kepada seluruh alam. Ya, kepada baik bangsa Arab maupun bangsa Ajam di luar bangsa Arab. Kalau yang lainnya enggak, Nabi Musa ya cuman di Bani Israel. Ya. Nabi Ismail, beliau Nabi Ibrahim ya cuman di kaumnya aja, enggak kemana mana. Nah, jumlah rasul yang ada yang diketahui manusia itu ada 313 menurut riwayat yang paling sahih. Ada yang mengatakan jumlahnya 314. Ada pula yang mengatakan jumlahnya 315. Kemudian dari 313 atau 314 atau 315 yang wajib diketahui oleh umat Islam ada 25 nabi dan rasul. Pertanyaan, apakah nabi enggak boleh ngajarkan ajarannya kepada kaumnya? Kalau rasul tadi kan disuruh ngajarkan ya. Nah, apakah nabi tidak boleh mengajarkan ajaran wahyu-wahyu yang dia terima itu kepada kaumnya? Maka jawabannya boleh, tapi enggak wajib. Karena enggak mungkin nabi amal untuk dirinya sendiri. Nabi toh juga mengajarkan kebaikan. Jadi mengajarkan kebaikan kepada masyarakat sekitarnya, hanya saja beliau tidak diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkannya kepada orang lain. Maka muncul hadis dari Nabi SAW, ulama ummati ka anbiya bani Israel, kama qala SAW, ulama umatku seperti nabi-nabi bani Israel. Ya, ulamanya umatku ini kata Rasulullah SAW seperti nabi-nabi bani Israel. Nah, dari hadis ini ada yang menjelaskan maknanya, diantaranya adalah bahwasanya ulama itu kedudukannya seperti nabi. Jadi dia mengajarkan kebaikan, ya, tapi tidak punya tanggung jawab seperti rasul. Jadi kalau rasul itu punya kewajiban kepada seluruh Rasulullah, ya, kepada seluruh alam. Kalau kita kan kepada yang sekitarnya saja itu, kepada keluarganya, kepada sekitarnya gitu ya. Yang wajib yang di situ. Ma fardunya jadi fardu kifayah. Kalau sudah ada satu yang mengajarkan, yang lain sudah gugur kewajibannya. Ada pula yang mengartikan ulama umati ka anbiya bani Israel, ulama umatku seperti nabi-nabi bani Israel, artinya umat Islam ini yang sudah jadi ulama diberi Allah kemampuan seperti kemampuannya para nabi yang ada di bani Israel. Seperti kemampuan para nabi yang ada di bani Israel. Hanya saja ulamanya Rasulullah tidak dapat wahyu lewat malaikat Jibril. Ya, tidak dapat wahyu. Tapi kemampuan yang dimiliki oleh nabi-nabi bani Israel Allah berikan kepada ulamanya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Rasulullah ini menjadi naik derajatnya karena menjadi umatnya Rasulullah SAW. Sehingga ulamanya saja kelasnya seperti kelasnya nabi. Ya, ulamanya saja kelasnya seperti kelasnya nabi bani Israel. Hanya saja tetap beda derajatnya di sisi Allah. Karena ulama tidak mungkin bisa mengungguli nabi. Ya, ulama enggak bisa mengungguli nabi. Tapi keistimewaan yang dimiliki nabi dari bani Israel, ulama umat Islam bisa memilikinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan banyak ulama-ulama yang punya karomah-karomah yang luar biasa. Menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang tunarungu, menyembuhkan orang yang lumpuh, dipegang saja yang lumpuh bisa saja jalan gitu ya. Ini keistimewaan karomah yang Allah berikan kepada para ulama dari umatnya Rasulullah SAW. Nah, dulu di zaman dulu ulama enggak punya keistimewaan seperti ini. Yang punya keistimewaan begini ya nabi. Ya, nabi. Jadi kalau enggak nabi enggak bisa. Tapi khusus buat umatnya Rasulullah SAW, ulamanya pangkatnya mirip dengan nabi. Nah, jumlah rasul itu ada 313. Nah, shalawatuhu wa salamuhu alaihim. Salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepada mereka semua. Kepada mereka semua yaitu para rasul tadi yang jumlahnya 313. Ilal mukallafina li hidayatihim, yang mana Allah utus para rasul tadi kepada orang-orang yang mukallaf. Artinya sudah mampu diberi beban menjalankan syariat, yaitu orang-orang yang sudah mencapai usia baligh. Ya, orang-orang yang sudah mencapai usia baligh itu mendapatkan tanggung jawab menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang muslim maupun non muslim. Ya, muslim maupun non muslim. Sehingga kalau ada non muslim dia kok belum memeluk Islam, ya, tidak menjalankan syariat Islam, maka dia berdosa dengan kekufurannya itu tadi, ya, berdosa dengan kekufurannya itu. Tapi kalau belum baligh, ada non muslim kok belum baligh, maka dia tidak berdosa dengan kekufurannya, karena memang dia belum punya tanggung jawab untuk mikul beban syariat. Sehingga kalau ada siapapun orangnya belum mencapai usia baligh meninggal dunia, maka tidak diragukan tidak memiliki dosa apapun agamanya, maka insya Allah tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun khilaf, ada beda pendapat di kalangan ulama. Lah kalau yang belum baligh ini meninggal, kalau yang non muslim nanti masuk surga jadinya apa? Menikmati surga atau jadi pelayan surga? Atau jadi wildan, anak-anak kecil yang melayani di surga. Perkara nanti jadinya apa enggak usah kita bahas, yang penting masuk surga. Ya, masuk surga di situ. Ini buat orang-orang yang belum mendapatkan beban taklif. Nah, lihidayatihim, para rasul diutus kepada mereka semua untuk apa? Membimbing mereka. Jadi hidayah itu artinya petunjuk, bimbingan. Diperintahkan Allah untuk membimbing mereka semua. Wa bayani syara'iddin, dan menjelaskan hukum-hukum syariat, bidalailil qat'iyah, dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan, wa wadhihatil barahin, dan dengan bukti-bukti yang nyata. Ahmaduhu ala jamini amih, dan aku puji Allah atas semua nikmatnya, kata Imam Nawawi, dan aku minta kepada Allah tambahan nikmat Allah, min fadlih wa karamih, dari sisi kemurahan Allah dan kemahadermawanan Allah. Nah, coba kita bahas beberapa hal. Yang pertama yang mau kita bahas adalah li hidayatihim. Para rasul ini diutus untuk membimbing umat manusia. Bukankah ajarannya sudah ada? Misalnya Rasulullah, Al-Qur'annya ada. Al-Qur'annya ada. Kemudian Tauratnya ya ada. Injilnya ya ada. Apakah enggak cukup? Nih, kasih saja Al-Qur'annya, kasih saja Tauratnya, kasih saja Zaburnya, kasih saja Injilnya, sudah. Umat manusia ini suruh belajar sendiri. Ya, suruh belajar sendiri. Biar jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata Allah tidak seperti itu. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an tanpa Rasul Muhammad SAW. Ya kan? Allah tidak menurunkan Injil tanpa Nabi Isa alaihissalam. Meskipun semua itu adalah kalamnya Allah, wahyunya Allah. Allah tidak kemudian munculkan wahyunya dalam bentuk mushaf. Nih silakan kamu baca gitu ya. Sehingga semua orang bisa jadi orang baik. Gak perlu bimbingan Rasul. Ternyata tidak demikian. Allah kirim Rasul. Kenapa? Karena petunjuk-petunjuk dari Allah ini ya butuh dijelaskan. Ya butuh dijelaskan. Allah ini maha mulia. Allah maha tinggi. Allah maha besar. Sedangkan kita maha lemah. Kita maha bodoh. Kita maha jelek gitu kan. Sehingga untuk menggapai dan memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan. Meskipun Allah enggak butuh. Ya, Allah enggak butuh untuk memberikan hidayah, Allah enggak butuh rasul. Untuk memberikan hidayah, Allah enggak butuh dai, enggak butuh ustaz, enggak butuh muballigh, enggak butuh penceramah, enggak butuh siapapun. Karena hidayah Allah, ya Allah mau kasih hidayah, maka dapat hidayah. Tetapi sebagai syariatnya Allah, Allah memberikan hidayah itu ya lewat sarana-sarana. Hidayah itu datang ada jalannya. Hidayah itu datang ada sebabnya gitu. Ada sebabnya. Nah, kita dalam kehidupan ini disuruh menjalankan sebab-sebab turunnya hidayah tadi. Jangan kemudian kita katakan Al-Qur'annya sudah ada, hadisnya sudah ada, udah biar orang belajar saja dah. Udah jelas kok. Sekarang Al-Qur'an diperoleh gampang, di-download di apa namanya Play Store juga ada nih, di Android ada. Hadis juga ada itu di Android. Ya, sudah gampang, buku-buku banyak itu. Kalau kita punya handphone, download aja semua dah dapat. Jadi enggak perlu lagi yang namanya ustaz, enggak perlu lagi yang namanya kiai. Ya, enggak perlu lagi yang namanya ulama, enggak perlu, enggak dibutuhkan. Ajarannya Islam udah jelas kok. Ya, enggak perlu lagi dijelaskan sama ulama. Enggak perlu lagi dijelaskan sama ustaz, enggak perlu. Al-Qur'an kan cukup jelas itu. Kalamullah, apa yang ada lebih jelas dari kalamullah gitu ya. Kalamnya Rasul, apa yang ada lebih jelas dari kalamnya Rasul. Jadi, enggak perlu dijelaskan lagi. Enggak butuh kita pada ulama. Kita butuhnya cuma pada buku, butuhnya pada teks hadis, butuhnya pada wahyu-wahyunya Allah Ta'ala. Apakah seperti itu? Orang yang punya pemikiran seperti ini berarti orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi. Ya, orang yang paling bodoh di muka bumi. Ya contoh, yang namanya huruf hijaiyah itu ada, ABCD ada, ya udah baca sendiri, bisa. Ya, buta huruf masa baca sendiri. Ya butuh guru. Sudah tahu ABCD-nya. Sudah tahu ABCD, ini A, ini B, C, D. Udah, kamu sekarang ngerangkai sendiri. Baca nih buku. Ini Ibu Budi, bisa? Enggak bisa. Butuh orang yang ngajari. Seperti itu. Ilmu yang mendasar, yang sederhana saja, kita butuh orang yang menjelaskan. Meskipun sudah jelas. Ya. Matematika, sekolah. Walaupun bukunya sudah ada. Ya ternyata ya masih guru setiap hari ngajar matematika. Ya. Ada jadwalnya, pelajaran matematika. Kan bukunya udah jelas, udah murid suruh baca sendiri, ya nanti langsung ujian aja akhir tahun, gak usah sekolah. Ya gak usah diajari guru, nanti ujian akhir tahun. Ternyata gak seperti itu. Ya, dalam proses penyampaian hidayah itu ya, itu ada pahala tersendiri. Ya ada pahala tersendiri, makanya Allah utus para rasul. Untuk menunjukkan apa? Ini ada orang-orang yang dipilih sama Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Untuk menjadi khalifahnya Allah. Wakil-wakilnya Allah di muka bumi. Untuk menyebarkan petunjuk-petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para rasul ini pilihan. Gak ada rasul kok sembarangan. Siapa cek-cek mok gitu ya. Gak ada ya. Asal ambil, asal comot, ini jadi rasul. Gak bisa. Oh namanya kepala daerah saja ada pilkada. Ada kan? Pemilihan kepala daerah. Tidak sebarang orang bisa mencalonkan independen, apalagi harus syaratnya mendapatkan sekian ratus ribu KTP ya. KTP untuk itu calon independen. Kalau calon dari partai udah, pokoknya ada partai yang mencalonkan. Itu pun syarat dan ketentuan berlaku. Untuk jadi kepala daerah ngurusi pemerintahan administratif kan, kepala daerah itu administratif itu saja dipilih. Ya dipilih. Nah sementara untuk ngurus alam, yang namanya Nabi dan Rasul itu dikasih Allah kekuasaan ngurus alam. Bukan cuma ngurus bumi loh, ngurus alam semesta. Kenapa? Khalifatullah. Namanya saja khalifahnya Allah. Khalifah yang diberi Allah kekuatan dan kemampuan dengan izin Allah untuk menjalankan tugas-tugasnya ngurus alam. Ya, menjalankan tugas-tugasnya ngurus alam. Jadi malaikat itu mau nurunkan gempa di mana, lapor dulu sama Rasulnya. Rasul, ini mau turunkan gempa, izinkan atau tidak? Ya, izinkan. Rasul dapat perintahnya dari Allah. Ya, izinkan dia itu. Memang ini sunatullah ya, sunatullah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika ada gempa di kota Madinah, Sayyidina Umar itu kan langsung ngambil cemetinya kan ya. Buminya dimarahin. Oh, kamu gempa enggak pakai izin ya. Masih ada Umar di sini nih. Ini khalifahnya Allah. Diam kamu. Yang langsung diam nurut sama Sayyidina Umar. Coba kalau kita yang nahan gempanya, kira-kira, nurut kamu, semakin menjadi-jadi ya. Ya, semakin menjadi-jadi itu. Para Rasul ini itu mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur alam semesta dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi Allah ngasih tahu, dikasih tahu ini ilmunya begini, ini ilmunya begini, ini ilmunya begini. Seperti kalau kita pilih presiden ya. Semua disuruh nurut sama presidennya ya. Ya, ini keputusan Pak Presiden, ini perintah Pak Presiden dan lain sebagainya. Nah, Allah Ta'ala milih para rasul, jangan dianggap rasul itu manusia biasa. manusia biasa sama dengan kita. Ini kan ada pemahaman-pemahaman yang enggak beres itu ya. Pemahaman enggak beres kemudian berusaha menyamakan Rasul dengan manusia. Buat dalilnya nanti Al-Qur'an lagi. Innama ana basyarum mithlukum. Rasul aja di Al-Qur'an udah dikasih tahu sama Allah. Rasul itu ngomong innama ana basyarum mithlukum. Sungguh aku ini manusia seperti kalian. Lu tuh Rasul tuh bilang tuh, itu Al-Qur'an lo ya. Aku manusia seperti kalian. Jadi jangan lebih-lebihkan Rasul. Jangan lebay muji Rasul ya. Jangan mengagungkan Rasul, jangan mengkultuskan Rasul. Ini kalimat-kalimat yang sering diucapkan. Ya sering diucapkan. Tidak sadar yang mengucapkan itu sedang merendahkan Allah SWT. Jadi seakan-akan Allah itu sembarangan milih Rasul. Dan pilihannya Allah itu tidak ada bedanya dengan yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla. Maha suci Allah dari seperti itu. Allah milih Rasul, yang Allah pilih adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling hebat. Contoh Nabi Isa alaihi salam. Ini contoh. Nabi Isa alaihi salam itu dipilih sama Allah jadi Isa ruhullah. Ruhnya Allah. Artinya yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa proses adanya ayah. Nabi Isa itu dipilih enggak sembarangan. Coba lihat ibunya, siapa? Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam alaihi salam, beliau itu hidupnya bertapa kalau bahasanya orang Jawa. Ya bertapa. Khulwat. Di mana? Di mihrab. Mihrab kalau sekarang ini mihrab nih, tempat salat. Artinya tempat yang khusus ibadah, mihrab. Sayyidatuna Maryam itu mihrab, ibadah di mihrab, yang ngasuh pamannya. Siapa pamannya? Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi ya, ibadah terus yang ngasuh Nabi. Dan disterilkan. Gak boleh ada yang ketemu. Yang nemui cuma Nabi Zakaria. Yang nganterkan makanan juga Nabi Zakaria. Tempatnya dikunci. Ada mengatakan 7 lapis pintu. Ada mengatakan di tingkat atas. Gak bisa orang ketemu. Itu Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam, apakah asal-asalan? Enggak. Siapakah ayahnya? Siapakah ibunya? Ali Imran. Dari keluarganya Imran. Namanya saja dijadikan surat dalam Al-Quran. Ini nama keluarganya. Masih dalam perut. Udah diwakafkan lillahi ta'ala sama ibunya. Untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Isa alaihi salam. Ya, prosesnya ke atas itu. Orang mulia, orang mulia, orang mulia. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi Nabi itu gak mungkin manusia biasa. Ayahnya pilihan. Ibunya juga pilihan. Kakeknya juga pilihan. Makanya Rasulullah SAW itu ya jadi Rasul karena kakeknya pilihan. Ayahnya tidak pernah berbuat zina. Kakeknya gak pernah berbuat zina. Pernikahannya pernikahan benar semua ke atas. Dan ujung-ujungnya kakeknya siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail itu pun sama Allah disterilkan. Persis dengan Sayyidatuna Maryam. Ditaruh di Mekah yang gak ada kehidupan. Dijauhkan dari pergaulan manusia. Diberikan lingkungan yang baru. Dikasih lingkungan yang terbaik. Itu Nabi Ismail. Kenapa? Karena nanti dari sulbinya akan muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lahirnya Rasul akhir zaman yang paling mulia, Allah tidak berikan tempat sembarang tempat. Allah berikan tempat lahirnya adalah Mekah. Dan Mekah itu pendirinya adalah Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim yang mengantarkannya ke situ. Pilihan semua, gak asal-asalan. Kok sekarang ada orang yang berani mengatakan, oh Nabi Muhammad itu manusia biasa. Oh, ayahnya saja tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ayahnya kafir, ibunya kafir. Ini kan, ini lisan-lisan orang yang menakutkan gitu ya. Menakutkan. Jadi dengan bangga mengatakan wah ayah ibu Rasul itu enggak beriman gitu ya. Buktinya ini hadisnya seperti ini. Tuh ayahku dan ayahmu di neraka gitu. Itu Rasul pernah ngomong seperti itu. Niatnya untuk merendahkan ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah SAW. Padahal kita semua ngerti ayah ibu Rasul wafat saat Rasul belum jadi nabi. Saat Rasul belum jadi Rasul, maaf ya. Kalau nabi udah dari dulu. Saat Rasul belum jadi Rasul artinya belum ada kewajiban menyampaikan dakwah itu kepada umat manusia. Ibunya, ayahnya meninggal di masa fatrah, masa tidak ada kenabian. Karena jarak Rasul dengan Nabi Isa itu kurang lebih 500 tahun, kurang lebih. Sehingga saat itu beban taklif untuk bangsa Arab itu tidak ada taklif kenabian. Karena jarak nabinya dengan Rasulullah yang terakhir adalah Nabi Ismail alaihissalam. Itu nabinya, nabi dari bangsa Arab. Karena Nabi Isa bukan dari bangsa Arab, Bani Israel, lain lagi gitu. Jadi di sini, nah berarti orang tuanya Rasulullah fatrah, enggak ada kenabian, menjalankan syariat-syariat yang terdahulu, agama yang terdahulu. Jadi meninggal sebagai orang yang beriman kepada Allah dengan syariat yang terdahulu. Nah itu kok ada hadisnya yang mengatakan ayahku dan ayahmu di neraka. Nah itu bagaimana hadisnya seperti itu? Hadisnya betul. Cuman sayang yang terjemahkan enggak belajar dulu cinta Nabi dan cinta Rasul. Jadi terjemahannya keliru. Ya terjemahannya kurang pas. Banyak penjelasan ulama tentang hadis itu. Di antaranya adalah Rasul mengatakan seperti itu bukan berarti ayahnya tetapi pamannya. Ab dalam bahasa Arab itu artinya juga bisa paman. Karena bahasa Arab itu sangat luas. Seperti kita dalam bahasa Jawa ada Pak Lek, Pak D. Ya, semua disebut Pak, Bapak. Apakah itu ayahnya? Bukan, itu saudara ayah. Atau dalam bahasa Indonesia kita ketemu orang manggil, Pak, Pak, Pak, Bapak mau kemana? Apakah itu ayah kita? Bukan, itu orang tua kita panggil Pak, Bapak, penghormatan. Nah, Rasul juga mengatakan seperti itu dalam arti paman beliau, yaitu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Nah, Rasulullah dari keluarga yang mulia. Jadi jangan samakan Rasul dengan siapapun. Ya, Rasul itu pasti pilihan. Nah, karena Rasul itu pilihan, maka wali juga pilihan. Ya, wali itu juga pilihan. Jadi enggak ujuk-ujuk orang kok jadi wali gitu kan ya. Pasti ada sebab-sebab tertentu. Pasti dia ada kebaikan-kebaikan yang di dalam hatinya yang orang enggak ngerti. Karena yang dilihat Allah itu hatinya, bukan zahirnya dulu. Hatinya yang dilihat. Maka kadang ada orang yang perilaku zahirnya belum baik. Dalam hitungan berapa tahun kemudian dia bisa jadi jauh lebih hebat dari kita. Ibadahnya, ilmunya, khusyuknya, tawadhu'nya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hatinya hati pilihan. Hatinya hati yang baik. Hatinya yang luar biasa. Sehingga cepat dia naik derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Silahkan diminum. Nah, ini juga apa namanya? Kalau tidak diminum kan ya enggak enak, diwas dingin nanti. Ya. Kemudian Rasul diutus untuk menyampaikan hidayah. Makanya kita harus berjuang menyampaikan hidayah kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam di muka bumi ini dan makhluk Allah dimanapun berada. Karena kita enggak tahu tuh makhluk Allah itu di mana saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah pun mengatakan Rasul itu diutus bukan untuk muka bumi tok. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya kita harus bisa menebarkan rahmat ini juga untuk alam semesta. Nah, kita harus berjuang memberikan hidayah tadi pada diri kita maupun sekitarnya. Artinya kita harus belajar, kita harus pintar, ya, dan kita harus mengamalkan ilmu yang kita ketahui sehingga nanti hidayah itu akan turun. Ya, yang bisa ngasih hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan hidayah tersebut. Jadi hidayah enggak ujuk-ujuk sampai ke bulan, enggak. Ada jalannya. Ada jalannya. Makanya kadang kita ini sudah belajar tapi kok hidayahnya belum turun-turun. Kadang gitu ya. Istilah dalam bahasa Indonesia ya. Saya ini sudah belajar tahunan tapi kok hidayah buat tahajud belum dapat ini. Hidayah buat tahajud belum dapat. Kenapa? Belum ketemu Rasul yang pas. Maksudnya belum ketemu pembawa hidayah untuk tahajud yang pas. Kadang itu tahajud itu kita dapat hidayahnya lewat orang-orang yang mungkin gak ngajari kita. Saya misalnya, mungkin tidak bisa menjadi penyebab Anda jadi sholat tahajud. Tapi nanti ada orang lain yang nyampaikan, kok kita bisa tek langsung jadi semangat tahajud. Karena Allah pengin sampainya itu lewat dia, bukan lewat saya. Paham ya? Makanya harus banyak penyampai-penyampai hidayah ini harus semakin banyak. Dan kita harus belajar dari banyak orang itu. Ya, siapa tahu saya dapat hidayah dari dia. Siapa tahu saya dapat hidayah dari dia. Maka jangan sepelekan, jangan remehkan siapapun yang bicara. Orang ceramah kita remehkan. Udah tahu. Bukan masalah udah tahu atau belum tahu. Nanti yang ngasih itu Allah. Siapa tahu nanti Allah ngasihnya lewat dia. Bukan lewat fulan tapi lewat di dia. Sampai di sini jelas? Ya, ini yang pertama ya. Jadi kalau untuk memperbaiki manusia saja Allah masih mengirim para rasul, tidak langsung dikasih hidayah semua jadi muslim, enggak begitu. Artinya rasul harus nasihati, rasul harus merasakan dilempari, rasul harus merasakan yang namanya dicaci, dimaki, dihina, dikucilkan. Maka kalau kita pengen merubah masyarakat kita, ya kita harus siap ya dicaci, dimaki, dihina, dikucilkan, dimusuhi, diludahin dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus menyampaikan. Tentunya harus kita contoh para rasul, cara-caranya sesuai dengan cara-cara yang Allah ajarkan. Lah aneh kalau pengen menjadi penyebar hidayah kepada orang lain, tapi cara-caranya ini enggak cara-caranya Allah. Misal dengan musuhin orang lain. Pengen menyebarkan hidayah tapi hidupnya musuhin orang. Boleh saya kasih contoh? Kita punya tugas menyebarkan Islam ini kepada seluruh umat, betul kan? Betul. Tapi coba perhatikan, kalau ketemu non muslim, bagaimana sikap kita? Benci atau cinta? Yang selama ini kita pelajari benci atau cinta ini? Ini kan ada pelajaran yang salah nih dari SD kelihatannya nih. Jadi ketemu orang yang enggak seagama sama kamu, itu musuhmu. Ini kan ada kan pelajaran gitu kadang? Enggak sadar, terkesan seperti itu ya. Pokoknya dia bukan muslim, dia musuhmu. Betul kan? Jangan percaya dia. Ini sebuah pelajaran yang enggak sadar ya. Terekam dalam alam bawah sadar itu. Sehingga kita berhenti ngajar. Jadi kalau ketemu yang non muslim itu enggak ada gairah untuk nyampaikan Islam. Yang ada, dah ini musuh kita ini. Musuh ini musuh. Jangan dekat-dekat sama dia. Jangan. Sementara hidupnya Rasulullah SAW di tengah orang-orang kafir. Ketemu orang kafir Rasulullah enggak mengatakan kamu musuh saya, kamu neraka, enggak ada. Justru Rasul ketemu orang kafir diajak ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Rasul ketemu orang yang musuhi, justru Rasul berupaya berbuat baik kepadanya. Betul? Betul. Berarti selama ini kita salah atau betul? Hello. Salah atau betul nih? Salah sekali, sangat salah. Akhirnya dakwah Islam ini mandek dakwah, sehingga dakwahnya cuma kepada muslim. Udah dakwahnya kepada muslim masih dipilah-pilah lagi. Ini kira-kira sama enggak golongannya? Sama, berarti teman. Beda oh musuh. Ini lucu lagi ini ya. Musuh. Akhirnya Islam semakin kecil. Seharusnya kita menyampaikan dakwah Islam ini kepada siapapun, yang muslim maupun yang non muslim, karena kita berupaya menebarkan hidayah. Seperti itu. Mau saya kasih contoh. Memang nih yang saya sampaikan agak aneh ya. Rodok nyeleneh mungkin buat sebagian orang ini. Allah menyebut di Al-Qur'an selalu tijarotan. Akhirat itu bisnis, betul kan? Bisnis. Jadi agama ini bisnis akhirat. Jual beli. Ya, ini jual beli. Dan Allah selalu mengatakan, aku telah beli diri kalian dengan meluk Islam dan diganti dengan surga. Betul kan? Jual beli. Berarti Berarti kita ini kalau mau menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW, kita harus bisa menjual agama ini toh ya. Bukan menjual agama dalam arti orang-orang itu ya, menjual agamanya bukan. Artinya mengajarkan agama ini sampai dibeli oleh orang lain. Betul. Berarti kalau ada orang yang belum beragama Islam, itu partner atau musuh? Partner. Ini rekanan bisnis saya ini. Mudah-mudahan dia mau beli barang saya ini. Ini maka harus saya tawarkan dengan cara yang baik ini. Ya, dengan cara yang baik agar dia tertarik, dia mengerti, dia lihat ke apa namanya? Produk ini sungguh apa namanya? Bagus. Ya, ini yang benar, bukan BS, bukan KW5 ya. Ini bukan barang tiruan, bukan palsu, ini asli dari Allah Subhanahu wa taala dan ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang tertarik, orang akan beli. Artinya dia masuk Islam. Harusnya begitu kan? Betul. Harusnya seperti itu. Contoh. Kita nyontoh Rasul aja. Katanya suruh nyontoh Rasul ya. Salam. Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang ada di Mekah. Yang ada di Mekah. Atau di Madinah. Coba perhatikan keluarganya Rasulullah SAW. Kita perhatikan keluarganya Rasul. Mulai dari pembantunya Rasul. Ada satu pembantu Rasul itu anak Yahudi. Anak Yahudi. Sekarang saya mau nanya. Kira-kira Rasul tahu enggak kalau Yahudi itu dibenci sama Allah? Pasti ngerti itu ya. Walan tarudha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Tidak mungkin ridha kepadamu Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Ini kalau kita salah paham tentang ayat ini kan bahaya. Jadi setiap ketemu Yahudi Nasrani musuh, Yahudi Nasrani musuh, Yahudi Nasrani musuh. Sebetulnya kan bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Tetapi ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani itu ya, itu kalau dianut seseorang ya, ajaran itu menjadi musuh kita. Dan orang yang mengajarkan ajaran itu kepada kita, ngajarkan ya, ngajak kita itu yang berjuang ke sana, itu selalu berupaya memusuhi Islam wal muslimin. Tapi kalau orangnya, zat manusianya sama dengan manusia yang lain. Artinya objek yang harus kita dakwahi. Objek harus kita dakwahi. Maka Rasul punya pembantu Yahudi. Ya. Ingat kan hadisnya? Pembantu itu sakit. Pembantu itu sakit. Apa yang dilakukan Rasul? Menjenguknya. Betul? Nah, Rasul memanfaatkan momen menjadi pembantu untuk mengenalkan Islam. Baik kepada pembantu itu, si anak maupun pada keluarganya. Rasul tunjukkan beliau tidak pernah merintah-merintah. Ya, Rasul tidak pernah ngasih beban. Rasul bahkan membantu pembantunya. Ditunjukkan dengan akhlak yang mulia. Ketika sakit dijenguk, Rasul lihat, oh ini sakitnya parah ini. Menurut ilmu akhirat ini, kalau Rasul ilmu akhirat bukan ilmu kedokteran. Malaikat Israel ini udah mau jemput dia ini. Ini Israel udah mau menjemput dia. Rasulullah kok Israel mau datang kan ya ngerti ya. Israel udah mau jemput dia. Maka Rasul langsung tawarkan tuh. Sekian tahun Rasul tawarkan dengan akhlaknya. Ya kan? Dengan akhlaknya. Enggak dengan lisannya. Hei, kamu masuk Islam enggak dipaksa. Kenapa? La ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Ditunjukkan. Tapi begitu dilihat ini kok kondisinya darurat ini. Darurat ini sudah mau meninggal nih. Maka Rasul ngomong. Barusan ngomong. Ucapkanlah kalimat syahadat. Masuk ke dalam agama Islam. Anak itu noleh ke arah ayahnya. Seorang Yahudi ayahnya. Ayahnya mengatakan apa? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Masuklah kamu agama Islam. Ayahnya yang Yahudi pun meridhoi anaknya masuk agama Islam. Sehingga anaknya syahadat. Kemudian meninggal dunia. Rasul keluar dengan senang hati. Karena satu orang terselamatkan. Ya, di tanganku. Jadi keluarnya itu sama senang gitu, terharu. Ini ada orang yang terselamatkan. Artinya si Yahudi ini tidak dianggap musuh. Tetapi apa? Tapi ini adalah lahan untuk berdakwah. Ini pasar untuk didakwahi, objek. Ini konsumen yang akan beli dagangan saya. Contoh lagi, ketika dalam sebuah peperangan melawan orang Yahudi. Ya, melawan orang Yahudi. Pimpinan Yahudinya mati terbunuh. Betul? Anak perempuannya hidup. Anak perempuannya hidup. Berarti anak siapa ini? Anak pimpinan Yahudi. Yahudi dibenci Islam enggak? Kalau berdasarkan ayat itu kan penafsiran sementara, sangat dibenci oleh Islam. Begitu kan ya? Berarti anak Yahudi ini perempuan enaknya kalau jadi tawanan perang diapain? Dimuliakan atau dihinakan? Ayo. Katanya benci Yahudi, musuhin Yahudi. Ini ada anaknya Yahudi, bapaknya udah mati, terbunuh dalam perang, anaknya masih hidup. Enaknya anaknya diapain? Kalau berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya, diapain enaknya itu? Dimuliakan atau dihinakan? Kalau orang umum ngomong, oh, hinakan saja kan begitu ya. Kenapa? Oh, anak Yahudi, bapak ini gembong. Bapaknya ini pimpinannya itu. Ini anaknya biar anu aja deh. Tuh, ada orang yang paling jelek suruh jadikan itu apa namanya? Budaknya orang itu. Suruh ngelayanin untuk jadi pemuas seksnya atau apa gitu kan ya. Udah atau jadi pembantunya ini. Biar dia cantik, biar tahu rasa. Ya kalau jadi Yahudi, musuhin Islam itu rasanya seperti apa ini? Biar dia merasakan seperti itu. Tapi apakah seperti itu Rasulullah SAW? Enggak. Itu kan mau dinikah sahabat, betul? Diambil sama Rasul jadi istrinya. Iya kan? Diajarkan Islam, masuk Islam, diambil Rasul jadi istrinya. Berarti Rasul punya niatan apa? Menjaga kehormatan anaknya pimpinan ya Yahudi. Untuk apa? Agar kaumnya tidak merasa terhina sehingga tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Cakep atau enggak cakep ini? Metode-metodenya Rasulullah SAW ini. Cakep ya? Tapi sekarang kita sekian tahun diajari dari kecil secara global seakan-akan gitu ya. Ada pendidikan di luar Islam itu musuh. Yang akan hancurkan kamu. Yang akan. Nah buat apa Rasul buat suluh Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian dengan non Muslim, tujuannya agar bisa dengan damai, tidak ada pertempuran, dengan damai maka bisa bertukar pengetahuan. Rasul bisa menyampaikan Islam. Nah ini sekarang proses menebar hidayah ini mandek. Bisa dikatakan mandek loh, cuman jalan di tempat itu loh, jalan di tempat. Muslim pada Muslim, Muslim pada Muslim. Kapan kita mendakwahi yang non Muslim? Sebetulnya bisa. Tiap hari bisa. Indonesia ini kalau umat Islamnya mau menjalankan ajaran Islam dengan niat mendakwahi yang non-muslim, selesai. Jujur, sopan, santun. Ya, kalau buat makanan ya tetangganya dikirimin. Ya kan? Akhlak yang baik. Lah perkara nanti dapat hidayah atau enggak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, tapi ada upaya ke sana gitu. Upaya ke sana itu ada. Itulah yang dilakukan Wali Songo waktu masuk Indonesia ini. Nusantara ini, Indonesia Raya. Dulu bagaimana? Animisme, dinamisme. Penyembah apa? Berhala. Berhala ya kan ya? Patung-patung disembah. Enggak sekedar patung. Kalau patung itu buat orang Jawa kecil. Orang Jawa itu nyembahnya gunung gitu ya. Pohon yang kelihatan gunung, oh pohon kelihatan angker disembah gitu kan ya. Ini pohon sakti nih, besar enggak ambruk-ambruk gitu ya. Dulu ini zaman dulu kan begitu ya. Animisme dinamisme dengan berbagai kepercayaan yang macam-macam. Coba ada pedagang dari Gujarat. Anak cucu Nabi Muhammad SAW masuk ke sini. Anak cucu Rasulullah. Memang sejarahnya begitu, enggak bisa dipungkir. Ini fakta sejarah. Anak cucu Rasul masuk ke sini. Apakah ketemu orang nyembah pohon? Wah, ini musuh nih, orang kafir nih. Ya. Apakah ketemu kemudian orang yang beragama lain? Oh, ini musuh ini. Wah, ini orang kafir nih, harus saya hancurkan. Apakah seperti itu? Tidak. Justru mereka berdagang dengan baik, berdagang dengan jujur, kemudian ditawari. Kenapa kamu enggak memeluk agama Islam? Hasilnya 90% yang animisme, dinamisme, kepercayaan dan agama yang macam-macam berubah menjadi 90% memeluk agama Islam. Coba ini. Ini kalimat lihidayatihim ini Allah ba'ithi rusul sallallahu wasallam ajmain lihidayatihim, untuk menebarkan hidayah. Nah, maka kita harus punya niatan gitu. Harus punya niatan seperti itu, menebar hidayah kepada siapapun. Baik diri kita sendiri, keluarga kita maupun orang lain. Jangan pernah menganggap seorang pun sebagai musuh. Mudah atau susah itu? Lagi perang tuh, terus gimana? Sekarang saya mau nanya, ketika perang itu ada enggak harapan yang diperangi masuk Islam? Ada. Jangan dikira enggak ada harapan berubah. Ada harapan yang diperangi itu masuk Islam. Kan begitu, ada harapan. Dulu Khalid bin Walid siapa? Khalid bin Walid. Panglimanya orang kafir. Perang Uhud itu kocar kacir itu muslimin di atas itu. Ya, sampai kalau kita sekarang umroh itu ada Bukit Uhud, itu di atas itu yang memporak-porandakan pasukan muslimin yang di atas Bukit Uhud siapa? Sayyiduna Khalid bin Walid, panglimanya orang kafir. Tapi berubah akhirnya menjadi panglima muslimin itu. Yang luar biasa. Jadi niatan hati ini loh, enggak gampang. Hatinya harus betul-betul bersih, perang sekalipun untuk menebar hidayah. Makanya enggak asal bunuh orang gitu. Bunuh itu kalau terpaksa. Bunuh itu kalau terpaksa, diupayakan jadi tawanan, ya kan? Coba ketika Rasul menawan orang kafir, perhatikan. Ada satu yang ditawan, ditaruh di mana? Di tengah masjid. Di tengah masjid. Ditaruh di masjid di mana? Diikat. Diikatnya di mana? Di tiang. Baca kitab Sahih Al-Bukhari. Diikat di tiang masjid di tengah. Kemudian setiap jam makan, jam minum dikasih susu dari rumahnya Rasulullah SAW. Ada tawanan dikasih minum susu nih. Dalam Islam tuh minuman yang terbaik apa? Susu. Kasih susu, bukan ini tawanan perang, udah kasih air peceran saja. Ini kafir nih. Barusan merangi kita, memenggal kepala kita ini barusan. Udah, tempeleng aja dia, tendang dia, ya, hajar dia. Apa begitu Rasulullah? Enggak. Ditaruh di masjid. Masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Tempat yang paling mulia, si kafir yang barusan musuh Islam ditaruh di dalam masjid. Diikat. Biar apa? Lihat muslimin zikir. Lihat muslimin sholat. Lihat muslimin pengajian. Biar lihat. Semoga dengan begitu hidayah masuk ke dalam hatinya. Itu loh yang dijalankan Rasulullah SAW. Hasilnya, sama Rasul didatengin. Kamu masuk Islam ya? Gak mau. Oh, gayanya begitu. Ora paten, kalau bahasa kita. Moh gitu ya. Marah gak mau gitu. Maka Rasul udah tetap dibiarin aja. Kasih minum, kasih makan. Setelah 3 hari, ditawari masuk Islam. Masuk Islam ya? Gak mau. Apa kemudian Rasul mengatakan, sahabat, ini udah aku kasih waktu 3 hari. Udah aku jamu. Masih belum mau masuk Islam. Tidak pantas dia hidup di dunia ini. Dia pantasnya masuk neraka. Silahkan penggal kepalanya di luar sana. Apakah begitu? Enggak. Yang dilakukan Rasul apa? Lepaskan ikatannya. Dilepaskan, silahkan. Kamu bebas, kamu boleh pergi. Coba bayangkan ini. Ini berarti Rasul penuh kebencian atau penuh kasih sayang? Penuh kasih sayang. Dilepaskan. Begitu dilepaskan, orang tadi pergi ke mata air, mandi segar di sana, kemudian kembali dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk dalam agama Islam. Ini jangan kita ngomong loh, itu kan Rasulullah. Lah Rasulullah ya buat kamu contoh. Ini gembar-gembor, jangan bid'ah, tapi Rasul yang begini enggak ada contoh ini. Ya kan? Ini lebih bahaya itu bukan bid'ah-bid'ah yang dituduhkan bid'ah padahal enggak bid'ah. Yang bahaya itu bid'ahnya hati enggak sama dengan Rasul. hatinya enggak sesuai tuntunan Rasul, hatinya enggak sesuai ajaran Rasul. Rasul mengajarkan hati penuh kasih sayang. Loh, hati kok isinya benci kepada muslim yang lain dan benci kepada manusia yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada ajaran Islam seperti itu. Ajaran Islam adalah ajaran kasih sayang. Ajaran cinta. Umat Islam ini di seluruh dunia, kalau mau membasmi kemungkaran, basmi kekufuran, gampang, gak usah pakai pedang. Zaman sekarang loh ya, gak usah pakai pedang. Pakai apa? Ilmu pengetahuan. Kalau umat Islam ini mau mengajarkan ilmu-ilmunya Rasulullah, pasti ini akan pengaruhnya di mana? Mana? Orang akan berubah. Dan perubahan lewat ilmu pengetahuan, ya lewat apa namanya ajaran-ajaran itu lebih ditakuti daripada senjata jenis apapun. Lebih ditakuti dari senjata jenis apapun. Wah, ini kok sekarang pada ikut-ikutan dia ya, gimana nih ya? Bingung kan nyegahnya? Gimana? Bingung nyegahnya. Tapi sekarang enggak. Kita enggak sibuk menyebarkan ini ilmu-ilmunya Rasulullah. Yang sibuk ini adalah yaitu mengatur bagaimana memusuhi orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para sufi itu kan enggak gubris ya. Diapa-apain nyantai aja. Mau dibitah-bitahkan ya enggak patek di apa namanya? Ditangkepin gitu kan? Karena mereka berupaya menyebarkan ajarannya lewat akhlaknya, lewat ilmunya. Berjalannya waktu terus, tapi ilmunya dikeluarin, disampaikan ilmunya gitu loh. Bukan artinya bukan nyikapin orang itu dengan marah emosi, bukan, tapi dikasih ilmunya. Ini tadi berapa contoh ya? Beberapa contoh. Rasul ketika masuk Madinah, coba dilihat. Ketika masuk Madinah, di antara yang masuk Islam dan menjadi pembelanya Rasulullah SAW adalah pendetanya Yahudi. Betul? Masih ingat sejarah? Mbak-mbak yang di sana masih ingat? Itu Rasul ngajar di kebun. Rasul ngajar di kebun kurma. Rasul itu kalau ngajar suka di kebun kurma. Makanya Masjid Al-Udhoh nanam 2 kurma di depan sana. Rasul suka ngajar di kebun kurma. Nah, itu ada pendetanya Yahudi. Itu setiap kali Rasulullah ngajar, dia naik ke atas pohon kurma yang tinggi untuk lihat. Karena dia mau dengarkan dekat, malu. Oh, dia pimpinannya Yahudi kok, masa ngaji sama Rasul. Ya. Ini kadang itu ada orang-orang yang gak suka sama saya, tapi ikut streaming gitu. Karena kalau datang ke sini mungkin malu gitu kan. Jadi ikut streaming, tak rungok kayak isinya apa tuh ya. Alhamdulillah, makasih udah mendengarkan. Ya. Makasih udah melihat. Nah, itu Rasulullah dulu gitu, naik ke atas pohon, lihat ya. Akhirnya masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, Rasul bilang, "Dah, kamu jangan tunjukkan keislamanmu dulu ya. Jangan. Nanti saya mau ngajak kamu, saya mau duduk dengan teman-temanmu Yahudi-Yahudi, nanti saya akan nanya. Kira-kira kamu itu seperti apa?" Di Sahih Bukhari, Rasul duduk dengan orang-orang Yahudi. Rasul nanya, "Bagaimana menurutmu fulan, pimpinannya tadi itu ya?" "Oh, dia orang yang terbaik di antara kami, dia orang terhebat di antara kami, dia orang yang paling pintar di antara kami, dia orang yang paling mulia di antara kami." Dipuji-puji habis-habisan. Kalau dia masuk Islam bagaimana? "Oh, gak mungkin. Dia masuk Islam, no way. Gak mungkin, mustahil." "Oh gitu, iya. Sama Rasul disuruh keluar, silakan kamu keluar." Syahadat di depannya orang banyak. Terus Rasul nanya, "Gimana dia sekarang?" "Oh, dia orang yang paling jelek di antara kami. Dia orang yang paling hina di antara kami." Nah, ini loh Yahudi ini begini maksudnya. Jadi watak-wataknya Yahudi inilah yang memusuhi Islam ini yang tidak baik. Kalau orang Yahudi ya ada yang masuk Islam. Orang Nasrani ya banyak yang masuk Islam gitu. Dan itu tugas kita membuat mereka mengenal kebenaran yang sejati. Karena aslinya kan sama, Nabi Isa, Nabi Musa itu kan rasul-rasul utusan Allah. Hanya saja masa berlaku ajarannya sudah expired ya. Berlakunya cuma ada batasnya sampai di situ. Ya, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya ya pengikut-pengikutnya Nabi Musa, Nabi Isa melanjutkan syariatnya lewat syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya memeluk agama Islam. Karena Injil, Zabur, Taurat itu semua juga Islam. Jelas sampai di sini? 1 jam ya. Betul. Saya ngomong 1 jam kurang didik. Boleh dilanjutkan dikit? Banyak boleh. Memang enak sih kalau yang dengerin yang ngomong. Ya, ini kalau mau saya jelaskan berhentinya nanti gak enak. Karena kalau mau dilanjutkan lagi, ya gak apalah sedikit ya, biar cepat loncat. Biar cepat loncat. Salawatu wassalamu alaihim ilal mukallafin hidayatihim wabani syaridin bidalil qat'iyah wawadihatil barohin. Para rasul itu sama Allah dikasih dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Dan wawadihat barohin, dan bukti-bukti yang nyata. Artinya rasul itu dibekali ilmu, ya dibekali juga mukjizat. Ya, para wali juga begitu, dibekali ilmu dan juga dibekali karomah. Makanya kita kalau mau dakwah itu ya mau bisa diterima dan dakwahnya bisa manfaat, ya kita harus berjuang jadi seperti rasul. Artinya kita harus berjuang jadi seperti wali, berjuang ke sana. Menempa diri kita semaksimal mungkin dengan ilmu. Ya, nomor satu ilmunya matang. Sehingga kalau ditanya orang itu enggak gimana ya? Tapi enggak bisa jawab ini. Akhirnya orangnya ragu gitu kan. Jadi kalau jadi ulama ya memang harus jawabnya jelas gitu. Bukan saya loh ini ulama, saya kan cuma penceramah. Jadi ulama itu harus jawabannya jelas. Ini ayat Qur'annya begini, hadisnya begini, tafsirnya begini, dalam tafsir ini begini, tafsir ini begini, tafsir ini begini, begini secara bahasa ini tuh artinya bisa begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Kemudian menurut pengetahuan modern begini, begini, begini, begini. Oh, yang dengarkan melongo. Luar biasa. Belum tentu masuk Islam. Tapi yang penting udah sudah dulu gitu kan ya. Dalilnya udah tidak terbantahkan, mau dibantah dari mana lagi. Kemudian punya bukti-bukti yang nyata. Karomah. Contoh Syekh Abu Madian, Syu'aib Al-Maghribi radhiyallahu taala anhu. Ini penutup ini. Udah ini kalau diterus-teruskan sampai nanti jam 10. Ke tempatnya Habib Syekhnya terlambatnya kebanyakan gitu ya. Di sini kan lanjut pada Habib Syekh yang mau ngelanjutin ya, biar masih dapat berkahnya di sana juga. Ada seorang ulama namanya Syekh itu julukan guru besar gitu ya. Abu Madian Al-Maghribi. Maghrib ya, dari Maghrib Maroko. Dari Maroko. Kalau di timur ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Irak, Baghdad, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka di Maroko, di barat ada Syekh Abu Madian. Ini dua tokoh ulama di Islam. Saya enggak mau nyebut dua tokoh sufi karena sebagian orang itu anti sufi ya. Aneh itu. Padahal sufi itu artinya orang yang berjiwa suci. Jadi kalau anti sufi, anti sama orang yang berjiwa suci gitu kan. Sufi itu orang-orang yang hafal Al-Qur'an, orang-orang yang hafal banyak hadis yang mengamalkannya dengan benar. Jadi kalau anti sufi berarti arti anti sama orang yang hafal Al-Qur'an, anti sama orang yang hafal hadis dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Saya sebut aja dua tokoh di Islam yang luar biasa. Dua tokoh aswaja. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu aswaja. Tulen yang asli. Sunni sejati. Karena pengamal sunnah yang luar biasa. Abu Madian Al-Maghribi juga sunni sejati. Ya aswaja. Sekarang ini kadang ngakunya sunni tapi gak sunni. Akidahnya bukan Maturidi, bukan Syadzili'i. Ya, akidahnya yang penting itu. Kadang akidahnya gak beres. Menerangkan arsnya Allah juga enggak beres itu ya. Allah bersemayam di ars itu disamakan dengan orang duduk di kursi kan, menyamakan Allah dengan makhluk ini naudzubillah min dzalik, bukan itu Asy'ariyah. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari tidak seperti itu. Makanya kalau nonton televisi hati-hati ya. Nonton televisi hati-hati karena ada orang menjelaskan akidah yang tidak pas ya, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Judulnya saja aswaja tapi akidahnya enggak. Ya, hati-hati nanti kapan-kapan saya akan jelaskan tuh. Akidah yang aswaja seperti apa gitu ya. Dan saya akan tunjukkan bukti-bukti ini. Beberapa orang yang ngomong ngakunya aswaja ternyata di bukunya itu bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan buktikan. Pengen dengar? Kapan-kapan ya, satu sesi saja. Sebab itu sesi mumet. Satu enggak suka yang mumet. Mumet yang nyantai saja. Abu Madian Al-Maghribi radhiyallahu taala anhu duduk, kalau ngajar duduk di kursi. Mirip sama Pak Novel ini, mirip. Sudah mirip duduk di kursinya ya. Ulama-ulama dulu memang kalau ngajar duduk di kursi biar kelihatan gitu ya, biar kelihatan semua. Nah, Abu Madian duduk di kursi, kemudian muridnya mengitari melingkar. Kalau ini kan setengah lingkaran, halaqah tapi setengah lingkaran. Kalau Syekh Abu Madian duduk di tengah, nanti muridnya melingkar, muter gitu. Ya, yang jatah di belakang ya di belakang, yang depan di depan, samping di samping, tapi mengitari. Kemudian beliau setiap kali ngajar di tempatnya beliau mengajar itu selalu dinyalakan 12.000 lampu. Itna Asyar Aluf Siraj, 12.000 lampu dinyalakan. Padahal dulu lampu tuh enggak seperti sekarang. Sekarang saklar tunggal, ceklek nyala semua. Dulu tuh lampu tintir ya, lentera nyalakan satu-satu. Yang saya bayangkan relawannya itu seperti apa kira-kiranya. Maka relawan Raudhah ini belum ada apa-apanya. Oh, tinggal mencetet nyala, cetet nyala kok ya. Itu aja masih suka lupa matiin, lupa nyalain gitu ya. Ya karena apa namanya? Banyak kerjaan gitu ya. Relawannya belum banyak betul. Syekh Abu Madian relawannya banyak dan relawannya sakti-sakti. Ya relawannya sakti-sakti, orang-orang yang soleh betul. Nah, ketika mau ngajar begitu datang 10 orang non-muslim nyamar. 10 orang non-muslim nyamar tapi belum pakai kopiah. Masuk majelis enggak pakai kopiah, nyamar jadi pencari ilmu, jadi santri. Untuk apa? Mau nanti di tengah pengajian mau nanya pertanyaan yang ustadznya enggak bisa jawab. Nah, ini kalau ada orang suka nanya yang aneh-aneh di pengajian, hati-hati itu. Waspada itu, jangan-jangan itu adalah apa namanya penyusup ya. Penyusup, apalagi suka nanya dalilnya mana, nah itu ya, dalilnya mana itu, hati-hati itu nanti jangan-jangan penyusup, takon kok ya aneh, saya akan kasih pertanyaan yang menyulitkan. 10 orang ini udah berencana ini, dan ini ulama-ulama dari non-muslim gitu ya, hobinya pokoknya keliling ke pengajian, ngasih pertanyaan yang sulit, yang membuat orang jadi ragu akan Islam yang ustadznya gak bisa jawab. Target utama hari itu Syekh Abu Madian, karena ini tokohnya umat Islam di barat. Datang 10 orang itu. Begitu Syekh Abu Madian duduk di kursinya, itu lampu yang sudah apa namanya, yang belum menyala ya, lampu yang belum menyala 12.000 itu, sama yang sudah menyala, maaf, sudah menyala 12.000 itu, sama beliau ditiup. Sekali tiup 12.000 lampu mati semuanya. Jadi ini pamer apa namanya karunianya Allah. Oh boleh, pamer karunia Allah gak jadi masalah. Nah, buktinya, waktu itu Nabi Musa juga pamer karunia Allah. Tukang sihir itu melemparkan apa namanya tali-talinya jadi ular. Nabi Musa juga melemparkan tongkatnya. Yang ngeluarkan cahaya juga dari kantongnya. Itu kan ya. Artinya kalau wali gak ada niatan pamer, bukan. Tapi menunjukkan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut mati semua tuh 12.000 lampu. Setelah itu beliau tiup lagi. Cuman ditiup. Kalau niup mati kan wajar ya. Tapi jarak berapa? Paling kan satu. Itu kalau toh tenaganya luar biasa. Ini semua mati. Tiupan yang kedua kali 12.000 nyala lagi. Ya, yang enggak percaya enggak usah percaya. Ini cerita konsumsi untuk orang yang percaya. Silakan matikan layar televisi Anda sekarang juga. Kadang orang itu aneh kalau cerita keramatnya wali enggak percaya, berarti enggak percaya sama kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena keramatnya wali itu ada dalam Al-Qur'an. Berarti enggak percaya keramat wali, enggak percaya pada kekuasaan Allah, berarti enggak percaya sama Al-Qur'an, maka dia bisa dikatakan murtad dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab karomah ini termasuk yang wajib diimani. Boleh dilanjutkan? Nah, setelah itu Syekh Abu Madian berkata, beliau mengatakan, saya akan ucapkan dua kalimat syahadat, semua yang hadir ikutin ya. Ngomong gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang 10 bingung ini. Mereka kan non muslim gitu ya. Wah, ini kalau kita enggak syahadat keliru, kalau syahadat keliru. Kita kalau enggak ngikuti nanti ketahuan kalau kita ini gadungan. Ayo ikut semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah kompak. Kemudian Syekh Abu Madian baca ayat sajdah. Kalau ada ayat sajdah disunahkan sujud. Beliau mengatakan, saya akan bacakan ayat sajdah ya. Saya akan bacakan berapa ayat. Nanti kalau ada ayat sajdah kita akan sujud ya, sunah sujud sajdah. Beliau baca berapa ayat, sampai ayat sajdah, beliau sujud. Muridnya semua sujud. Yang 10 ini juga ngomong, ini kita enggak ikut sujud, ketahuan nanti ini. Gadungan, akhirnya ikut sujud. Selesai itu, Syekh Humadian angkat tangan. Ya angkat, angkat tangan. Ya Allah, saya udah, kami sudah memperbaiki urusan zohir, zohirnya. Mengucapkan syahadat, ini urusan zohir, lisan. Sujud, urusan zohir. Perkara hatinya aku serahkan kepadamu ya Allah, gitu ya. Perkara batinnya aku serahkan padamu. Yang lain kan mengira hatinya masing-masing. Padahal tujuannya Syekh Muadzin untuk 10 orang tadi. Udah saya tuntut syahadat, saya tuntut sujud, tapi zahirnya ya Allah. Masalah iman di hati engkau yang bisa, bukan saya. Tidak lama kemudian datang anak kecil umur 5 tahun bawa kopiah. Jumlahnya 10. Jumlahnya 10. Syekh Abu Madian ngomong, kamu kok terlambat ngirim pesanan saya. Jadi dia udah pesan 10 kopiah. Bayangin coba nih ya. Kamu kok terlambat ngirim pesanan saya. Lah ini baru selesai jahit kopiahnya. Baru selesai. Karena itu handmade ya. Buatan tangan. Beliau ambil 10 kopiah tadi. Kemudian berdiri. Mendatangi 10 non muslim tadi. Satu-satu dikasih kopiah. Blak. Ya. Satu dikasih kopiah. Kemudian apa? Beliau ngomong, kamu mau nanya sama saya perkara ini, jawabannya ini. Tinggal satu lagi. Kasih kopiah. Kamu mau nanya sama saya perkara ini, jawabannya ini. Masing-masing 10 orang dikasih kopiah dan ditebak pertanyaannya apa dan dijawab sekalian. Padahal satu dengan yang lainnya juga enggak ngerti temannya mau nanya apa. Selesai begitu ya, kalau enggak masuk Islam berarti itu batunya batu mana kira-kira ya. Langsung semua moro nangis syahadat lagi masuk agama Islam. Lah begini loh, kita seharusnya juga begitu. Ilmunya mumpuni, keramatnya juga ada. Akhir zaman ini krisis keramat yang kelihatan. Kenapa? Lah kebanyakan orang sekarang ketemu orang keramat di parani jaluk duit tok. Yai, tolong gimana tokonya biar laris. Modelnya begitu-begitu. Makanya orang-orang yang punya karomah sekarang menyembunyikan di diri, rugi buat kita semua. Makanya kita harus mencetak diri kita menjadi orang-orang yang berilmu dan orang yang punya karomah. Harus mencetak, berupaya, berjuang. Bisa seperti itu, entah kapan gitu kan. Harus ada semangatnya. Niatnya apa? Menyebarkan hidayah. Nah, karena di luar negeri baca sejarah Islam itu wali-wali keramat, wali keramat, wali keramat gitu ya. Lah karena di luar negeri itu gak ada, di dunia barat kan gak punya nabi. Ya kan? Dunia barat kan gak punya nabi. Nabi itu di timur tengah. Dunia sana kan gak punya nabi. Gak punya wali. Tempo dulu itu ya. Akhirnya ngarang cerita Spiderman, Batman, Superman gitu kan. Orang-orang hebat. Dimunculkan cerita seperti itu. Jadi kita gak kalah kok. Kalau di sana ada wali-wali yang punya karomah, kita juga punya kok. Yang punya karomah. Superman. Gitu ya. Spiderman. Gitu. Ini anekdotnya teman-teman saya ya. Anekdotnya teman-teman saya dibuat kisah-kisah khayalan. Kalau kita enggak khayal, memang betul-betulnya nyata. Cukup jelas? Berarti penting enggak nih tugas menyebarkan hidayah? Penting. Lah kita kira-kira sudah termasuk mampu atau terus kita ini ngaku aja lah welek pol gitu ya. Nah, terus apa Bib? Ya udahlah, minimal jadi penyampai dulu, menyampaikan, tabligh, nyampaikan, syukur-syukur berkat nyampaikan itu kita nanti bisa ada yang satu dua dapat hidayah lewat lisan kita, karena enggak ngerti kan ya Allah menyampaikannya lewat mana. Tapi ya kita harus berjuang biar jadi betul-betul tadi wakil-wakilnya Rasul. Ya wakil-wakilnya Rasul, menjadi pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Lewat jam 9 sudah tanya jawabnya depending untuk rebung yang akan datang. Kapan Bib tanya jawabnya? Depending terus ya. Insyaallah demikian. Tolong diinformasikan pada teman-temannya dan kawan-kawannya. Kita rebu ada kajian Arba'in An-Nawawiyah. Untuk pemirsa di rumah yang menikmati tayangan ini, insyaallah kalau Anda ada banyak yang nanya itu ya. Habib itu di Facebook, di BBM, kalau itu ada kadang siapa ingin ikut andil pembangunan Majelis Ar-Raudhah, apakah betul itu ada nomor rekeningnya atas nama Novel, itu nomornya Habib, betul itu nomor saya ya. siapapun yang mau ikut andil untuk majelis ini bentuknya apapun, saya akan terima dan salurkan. Karena ini pembangunan masih berlangsung dan kita punya cita-cita yang besar, ya, cita-cita yang besar. Semoga Allah mewujudkannya sementara kita masih hidup, ya, masih hidup bisa menikmati hasilnya di dunia dan hasilnya di akhirat nanti. Demikian wabillahi taufik hidayah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bagi yang berminat untuk membeli buku Ahlul Bid'ah Hasanah episode 2 tentang maulid dan sebagainya, cetak ulangnya sudah jadi, bisa menghubungi Mas Roni atau Mas Fandi atau Mas Abdul Wahid. Ya, makasih. Wa'alaikum minkum. Teman-teman yang kerja bakti, silahkan kerja bakti. Ya, tiap malam kerja bakti. Itu minimal berangkalnya dikumpulkan jadi satu.